memang ada yang lain. Mengapa kau tabur asmara di hati ini, di hati ini? Kopol, kopol, kopol bersama AN Promosindo, Bapak Haji Barjono, Don Ali, yang on anak. Seratus kali kau pergi, seratus kali ku jemput, namun akhirnya seratus kali kecewa. Baju yang ku pakai ini masih tersisa harummu, tapi mengapa kau hianati semua? Baru terasa diriku ini hanyalah korban pelarian cinta. Kau tabur asmara di hati ini, di hati ini. Seratus kali kau pergi, seratus kali ku jemput, namun akhirnya seratus kali kecewa. Masih tersisa harummu, tapi mengapa kau hianati semua? Baru terasa diriku ini hanyalah korban pelarian cinta. Ada yang lain.